Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد نعم قاعدهnya حماد yang ada dalam Sahih Bukhari adalah حماد ابن زيد. Sebab Al-Imam Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis Hammad bin Salamah. Ada dua Hammad, Hammad bin Zaid, Hammad ibn Salamah. Kilahuma thiqah. Dua-duanya rawi yang thiqah. Tapi Al-Imam Al-Bukhari hanya mengeluarkan hadis Hammad bin Zaid. Baik, kalau anda melihat Hammad dalam Sahih Bukhari adalah Hammad bin Zaid. Kalau dalam Sahih Muslim, Hammad bin Salamah al-Thabit. Qala haddathana Hammad wa huwa ibnu Zaidin an-Thabit. Thabit bin man? Bin Aslam al-Bunani. Man asbatun nas fi Thabit? Siapa rawi yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari Thabit? Hammad bin Zaid atau Hammad ibn Salamah? Abdullah Fawaz yang paling kuat meriwayatkan dari Thabit, Hammad bin Zaid atau Hammad bin Salamah? Nebak apa ya? Faris? Hammad bin Zaid. Masya Allah. Ahmad? Hasan? Lupa semua ya. Baik. Kalau meriwayatkan dari Thabit al-Bunani, maka yang lebih thiqah adalah Hammad ibnu Salamah. Nama ya kawan. Hammad ibnu Salamah asbatun nas fi Thabit. Naam. Itu pernyataan al-Imam Muslim rahimahullah. Barakallahu fiik. An Thabit wa Thabit bin Aslam al-Bunani an Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik, sahabiyun jalil. Kunyatuh Abu man? Abu Hamzah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengkhidmat Rasul alaihi salatu wassalam selama 10 tahun. Asyara sinin, selama 10 tahun. Selama itu pula Rasul tidak pernah mengatakan kepada Anas bin Malik tentang apa yang dia kerjakan, kenapa kamu kerjakan? Tentang sesuatu yang enggak dikerjakan, kenapa enggak dikerjakan? Selama itu pula tidak pernah ada yang namanya hardikan atau yang semisalnya. Itu menunjukkan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu seseorang sahabi yang mulia, yang bagus khidmatnya, yang bagus khidmatnya terhadap Rasulullah alaihi salatu wasallam. 10 tahun tidak ada komplain, dan juga menunjukkan husnul isyrah, pergaulan yang baik pada Rasulullah alaihi salatu wasallam terhadap para sahabatnya. Barakallahu fikum. Itu semestinya muamalah antara khadam atau khadim dengan sayyidnya, dengan tuannya. Sang pembantu tahu apa yang dia kerjakan, sehingga sang tuan rumah atau sang majikan tidak pernah komplain. Barakallahu fikum. Yang jadi majikan bagus muamalahnya, adabnya dengan para pembantu, sehingga pembantu tadi merasa nyaman. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala, katanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana ghulamun Yahudi yakhdumun Nabiya sallallahu alaihi wasallam famarida. Dahulu ada seorang ghulam, anak muda Yahudi. Anak muda Yahudi. Yakhdumun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dia biasa mengkhidmat, membantu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Famarida. Lalu ghulam tadi sakit. Jatuh sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udu. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendatangi dia, menjenguknya. Datang menjenguk ghulam tadi. Faqa'ata 'inda ra'sih. Lalu Rasul duduk di dekat kepala ghulam tadi, pemuda tadi. Faqala lahu, sambil menyatakan kepadanya, aslim. Aslim. Masuk Islamlah kamu. Fanadhara ila abihi wa huwa 'indah. Maka sang pemuda Yahudi tadi melihat kepada bapaknya. Bapaknya ada di sisinya. Nengok bapaknya, kayaknya minta izin dulu, persetujuan. Nengok bapaknya. Bapaknya ada di sisi dia. Faqala lahu, maka sang bapak pun berkata kepada anaknya, "Athi' Abul Qasim." Kamu taati perintahnya Abul Qasim ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, maka ghulam pemuda Yahudi tadi pun masuk Islam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dia mengucapkan dua kalimat syahadatain. Faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mungkin. Itu disebutkan dalam riwayat yang lain, sang pemuda Yahudi mengucapkan dua kalimat syahadatain. Wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa yaqul. Maka Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari rumah itu sambil menyatakan, alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari neraka. Titik. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab kita untuk menjelaskan bahwasannya, satu, seseorang anak atau yang namanya anak-anak itu dihukumi sama dengan bapaknya. Kalau dia lahir di lingkungan kaum muslimin, maka dikatakan muslim. Kalau dia lahir, hidup, kembang di kalangan Yahudi, dihukumi Yahudi. Ya, ghulamun Yahudi. Walaupun dia belum balig. Ghulam pada umumnya digunakan untuk anak muda yang belum balig. Dikatakan ghulamun Yahudi. Berarti dia selama ini diikutkan hukumnya dengan orang tuanya. Karena orang tuanya Yahudi, dia tumbuh kembang di kalangan Yahudi, maka dia dihukumi Yahudi. Paham salah ya? Yang kedua, hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan bahwasanya Islam itu dipaparkan juga kepada anak yang belum balig. Bahasa lainnya, kita bisa mendakwahi anak-anak yang belum balig kepada Islam. Di sini Rasulullah SAW dengan tegas meminta pemuda tadi untuk masuk Islam. Aslim. Berarti ditawarkan masuk Islam. Diminta masuk Islam dalam keadaan dia ghulam, masih kecil, belum balig. Paham ya? Ini menunjukkan al-Islam yu'radu 'ala as-sabi. Yang namanya Islam dipaparkan kepada anak yang kecil, belum balig. Ini berlaku untuk semua anak kecil atau berlaku untuk non-muslim saja? Jawabannya? Dibahas kemarin? Hah? Umum? Non-Muslim. Nama ikhwan. Ini terkait dengan masalah memaparkan Islam kepada anak kecil yang belum balig. Itu khusus untuk yang non-Muslim. Dibahas kemarin. Kenapa? Kalau yang Muslim, sudah Muslim, tidak perlu lagi kamu ajak masuk Islam. Artinya seseorang anak kecil yang hidup, tumbuh, kembang di kalangan kaum Muslimin, dihukumi Muslim, tidak perlu kamu ajak lagi masuk Islam. Tidak perlu kamu minta lagi mengucapkan dua kalimat syahadatain. Sudah Muslim. Diajari rincian-rincian bimbingan Islam. Sehingga masalah ini, memaparkan Islam kepada anak yang belum balig, itu untuk yang non-Muslim. Taib. Ketika dia menerima Islam, mengucapkan dua kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia dihukumi Muslim. Orang tuanya masih kafir. Faham dong? Dihukumi Muslim. Dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain. Hadza mafhum. Faedah lain yang bisa kita ambil dari sini ya ikhwan, ini juga sangat penting diperhatikan. Seseorang yang non-Muslim, seseorang yang non-Muslim dinyatakan masuk Islam apabila mengucapkan dengan lafadznya, mengucapkan dua kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini persyaratannya. Kunci masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadatain. Harus melafalkannya. Tidak cukup hanya semata-mata keyakinan dalam hati. Tidak cukup dia yakin Allah sebagai sesembahan yang hak. Tidak cukup dia merasa yakin, meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Tidak cukup. Harus melafalkan. Paham dong? Dasar yang sangat kuat dalam riwayat ini. Rasul memaparkan kepada dia, aslim, masuk Islam kamu. Baru dikatakan masuk Islam ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ghulam tadi, pemuda tadi sudah tahu ini Rasulullah. Ngerti dia, ini Nabi. Tayib, semata-mata dia tahu, dia mengerti ini seorang Nabi, seorang Rasul, tidak cukup. Harus melafalkannya. Bapaknya dia, Abul Ghulam, bapaknya sang pemuda tadi, ngerti. Ini Rasulullah, paham. Ketika Rasul memerintahkan mengajak anaknya masuk Islam, apa kata bapaknya? Ati' Abul Qasim, ta'ati Abul Qasim. Disuruh masuk Islam, ngerti dia. Tayib, orang tua tadi itu, Muslim atau masih Yahudi? Jawabannya? Kok diem? Jawabannya? Masih Yahudi. Anaknya? Dikatakan Muslim. Apa yang membedakan? Hah? Yang membedakan ya ikhwan. At-talafub syahadatain. Melafalkan dua kalimat syahadat. Tipis bedanya. Tapi luar biasa besar efeknya. Bapaknya tahu. Ini seorang Rasul. Seorang Nabi. Tahu. Apalagi Yahudi. Mengerti betul sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rinci, dengan detail, tanda-tanda kenabian tahu mereka. Tapi ketika belum melafalkan dua kalimat syahadatain, belum dinyatakan Muslim. Hadza muhimmun jiddan. Ini adalah pendapat hampir seluruh ulama kita. Ada satu pendapat yang syadz, yang ganjil, yang aneh, yang menyatakan non-Muslim itu bisa dinyatakan sebagai Muslim dengan semata-mata mengamalkan amal-amal Islam yang besar. Semata-mata melaksanakan syiar Islam yang besar. Walaupun tidak melafalkan syahadatain. Ada qaulun syadz, pendapat yang ganjil. Jadi ada misalkan non-Muslim, ada seorang Yahudi atau Nasrani ya lo pendeta lah. Hah? Atau Nasoro yang lain. Ramadan datang ikut puasa. Ikut puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Pendapat hampir semua ulama mengatakan tidak sah. Hah? Tidak sah puasanya. Kenapa? Masih kafir. Yang kedua, puasanya dia tidak membuat dia muslim. Masih dinyatakan kafir. Kenapa? Belum melafalkan syahadatain. Pendapat yang ganjil tadi mengatakan sah. Pendapat yang aneh tadi, ada qaul syad yang ganjil mengatakan sah. Berhubung dia telah melakukan satu syiar besar dari syiar-syiar kaum muslimin, maka dinyatakan muslim. Ada qaul syad yukhalif al-adillah, bertentangan dengan dalil. Argumentasi yang paling kuat terkait dengan Abu Thalib, paman Rasulullah alaihi salatu wasallam, bukan semata-mata tahu ponakannya Rasul, ponakannya Nabi, lebih dari sekedar tahu, bahkan membela Nabi, membela Rasul, mengayomi Nabi, mengayomi Rasul, menjaganya, rela diisolasi di lembah Mekah, rela bermusuhan dengan orang-orang Quraisy, mengorbankan segala yang dia punya. Tetapi berhubung belum mengucapkan dua kalimat syahadatain, maka dia musyrik. Dan di akhir hayatnya ketika sang sakratul maut tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadatain, maka dinyatakan mati kafir. Mata kafiro, mati kafir. Barakallahu. Sekali lagi, kunci masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadatain. Tapi saya ingatkan ya, ini untuk yang sebelumnya non muslim. Adapun yang lahir, tumbuh, kembang di kalangan kaum muslimin, maka dihukumi muslim sebagaimana orang tuanya. Ketika nanti balik, tidak mengulang lagi dua kalimat syahadat yang ada. Ada juga pendapat yang ganjil, yang aneh. Yang aneh-aneh ini diketahui untuk diwaspadai. Jangan ada pendapat Ustaz, biasa khilaf itu kan rahmah. Ada repot ya. Aneh, pendapat yang aneh yang mengharuskan kaum muslimin untuk kembali mengucapkan dua kalimat syahadatain ketika balik. Ini pendapat yang sangat-sangat aneh pada kalau lebih menyimpang lagi, lebih sesat lagi ketika mewajibkan kaum muslimin mengucapkan dua kalimat syahadatain di hadapan tokohnya. Barakallahu fikum. Harus di depan syekhnya. Kalau enggak di depan syekhnya, maka tidak sah. Kalau tidak sah, maka berarti kalau begitu akhirnya itu ada. Itu disebut dengan sekte syahadatain. Itu ada, namanya sekte syahadat. Tapi sampai sekarang saya enggak tahu perkembangan berikutnya. Sempat muncul, sempat berkembang tahun 90-an di Yogyakarta. Sempat kita dengar di Jakarta. Barakallahu. Jadi akhirnya apa ya Pak? Pemahamannya menakutkan itu. Ujung-ujungnya takfir. Ketika kaum muslimin tidak mau melafalkan dua kalimat syahadatain di depan syekhnya itu dikatakan kafir. Tidak sah semua dikatakan semuanya kafir. Kecuali yang syahadat di depan gurunya. Karena terlalu vulgar mungkin tidak laku ya kan ya. Tidak payu. Artinya tidak kedengaran ya. Ala kulli hal hakadha. Ala kulli hal hakadha. Ada lagi satu faedah ya Ikhwan, yang tidak kalah pentingnya dari riwayat ini. Dan ini merupakan da'bul Yahud, wataknya Yahudi. Wataknya Yahudi. Apa itu? Yaitu memerintahkan orang lain berbuat baik. Dia sendiri tidak melaksanakannya. sehingga mereka ini kafir di atas dasar ilmu. Dari mana ya, Pak? Dari perbuatannya Abul Ghulam, bapaknya pemuda tadi. Rasul menawarkan Islam kepada sang pemuda, Aslim, masuk Islam kamu. Noleh ke bapaknya. Noleh kan, gimana ini? Apa kata bapaknya? Dia mengatakan, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Sementara dia, tidak masuk Islam. Hadza da'bul yahud. Allah mengatakan dalam firman-Nya, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Ini sifatul yahud. Apakah kalian ini memerintahkan orang berbuat baik sementara kamu melalaikan diri-diri kamu sendiri padahal kamu membaca kitab, tahu ilmunya, afala ta'qilun? Apa kamu tidak waras? Itu bahasa kasarnya. Afala ta'qilun, apa kamu tidak waras? Namanya. Sehingga al-Yahud kafaru ala ilmin. Orang-orang Yahudi itu kafir dengan dasar ilmu. Indahum ilmun wala ya'maluna bihi. Punya ilmu, enggak diamalkan. Hadza da'bul Yahud. Hadza da'bul Yahud. Tapi yang namanya taufik minallah ya kawan. Al-hidayah wa taufiq biadillah. Sang anak masuk Islam dengan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jal melalui dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Sementara bapaknya tidak mendapatkan taufik minallah. Dalam keadaan sama-sama tahu ini Rasul. Sama-sama tahu ini Nabi. Anak dapat taufik wal-hidayah. Bapaknya belum. Sehingga taufik wal-hidayah mauhibatun minallah. Betul-betul anugerah murni dari Allah Azza wa Jalla. Ada lagi faedah penting yang juga bisa kita angkat dari sini. Kira-kira apa yang bisa antum ambil dari ucapannya Rasul ketika pemuda itu masuk Islam? Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari neraka. Kira-kira apa faedahnya, Evan? Yahudi dalam neraka. Yahudi kafir. Kalau dia mati kafir dalam neraka. Barakallahu fikum. Naam. Hadza muhim. Dari sini barakallahu fikum sangat-sangat jelas dan nyata prinsip mendasar Islam wal muslimin. Yang selamat dari neraka cuman kaum muslimin. Yang mendapatkan jaminan surga hanya kaum muslimin. Selain muslim, diancam dengan neraka. Barakallahu fikum. Selain kaum muslimin, dikatakan kafir. Alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Ini semua membatalkan keyakinan wihdatul adyan. Membatalkan prinsip menyatukan semua agama yang ada. Membatalkan keyakinan pluralisme. Meyakini semua agama adalah sama. Nah, kalau seandainya sama, ngapain Rasul mengatakan seperti ini? Kalau seandainya sama, ngapain Rasul mengajak dia masuk Islam? Paham tuh? Kalau seandainya sama. Allahul Musta'an. Abdullah. Ada orang mengatakan Yahudi, Nasrani, Muslim itu dulur semisan. Paham ya? Saudara sepupu. Apa hukum ucapan semacam ini? Ada orang mengatakan begitu. Muslim, Yahudi, Nasrani itu basa Jawa ini dulur semisan. Saudara sepupu. Itu ucapan orang tadi atau hukumnya apa itu? Benar, salah? Kalau salah dihukumnya apa? Maksiat, mungkar, apa gitu? Kafir. Yang mengatakan Muslim, Yahudi, Nasrani, dulur semisan, saudara sepupu, kafir. Ucapan kufur, kenapa? Kenapa? Hah? Jangan ragu-ragu ya. Masa so gamblang gitu atau enggak tahu hukumnya. Ya jelas ucapan kufur. Menyamakan antara muslim dengan kafir. Menyamakan muslim dengan Yahudi. Menyamakan muslim dengan Nasrani. Itu langsung bertentangan dengan nasul Quran dan hadith. Barakallahu fikum. Ya, kalau Yahudi, Nasrani semuanya dikatakan muslim yang kafir, siapa? Allah SWT. Nama ikhwan. Sehingga sabda Rasulullah SAW, alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar, menunjukkan kepada kita muslim itu muslim, Yahudi itu kafir, sehingga perlu diajak masuk Islam. Orang yang mati di atas Yahudiyahnya, maka di yaumul qiyamah di neraka. Barakallahu fikum. Sehingga yang selamat dari neraka hanya muslimin. Barakallahu fikum. Wa inni su'al akhar. Nih, lama enggak tanya-tanya namanya nih, enggak tahu namanya ini. Rais. Hendaki akan rais, apa hukumnya mengangkat seorang Yahudi jadi pembantu? Apakah boleh punya pembantu Yahudi? Boleh. Dalilnya mana? Hadis ini. Naam ahsanta. Pada kata-kata kana ghulamun Yahudi yakhdumun Nabi, menunjukkan jawazu istikhdamil Yahud. Bolehnya menunjuk orang Yahudi sebagai khodam. Syaratnya tuan rumah atau majikan aman dari fitnahnya. Barakallahu fikum. Dikatakan boleh dikarenakan ini upaya untuk menghinakan mereka. Bukan Yahudi sebagai majikan, tapi Yahudi sebagai khodam. Muslim sebagai majikannya. Barakallahu fikum. Juga hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya menjenguk. Bolehnya menjenguk non-muslim yang sedang sakit. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengajak dia masuk Islam atau ta'liful qulub, untuk melembutkan hatinya. Sebagaimana Rasul menjenguk ghulamun Yahudi tadi. Naam barakallahu fikum. Dan ini juga menunjukkan ikhwan fillah azakumullah keindahan akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qara'na hadithan wahida. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Pendek ini. Semuanya harus hafal. Sepanjang tadi aja banyak yang hafal. Masya Allah. Apalagi yang pendek. Pendek ya. Insya Allah. Sekejap hafal. Insya Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.